Maaf ibu, tak angkat teleponmu, menjawab ketus saat kau menelponku. Maafkan aku, jarang beri waktu ngobrol denganmu, bertanya kabarmu. Sering tak sabar saat kau bicara, kadang lupa ulang tahunmu. Maafkan aku, sering tidak pulang, sedang sibuk selalu jadi alasan. Dulu ku sering buat rumah kotor, buatmu repot tapi balas membantu. Suka membantah saat kau bicara, berbuat salah jarang meminta maaf. Kasih ibu itu ada awalnya, nggak ada akhirnya.